أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kesehatan untuk bermajlis di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan upaya untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu agama insyaallah. Dan kita masih bersama Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam salah satu karyanya, dan kita akan masuk kepada poin yang ke-37 dari faedah-faedah zikrullah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk menyambung faedah, kita mengingat faedah yang ke-36 yang telah disebutkan bahwa zikir itu merupakan nurun lidzakiri fid dunya. Zikir itu merupakan cahaya bagi orang yang berzikir di kehidupan dunianya. Wa nurun lahu fi qabrihi, dan cahaya di dalam kuburnya. Wa nurun lahu fi ma'adihi, dan zikir itu merupakan cahaya di akhiratnya. Kita masuk kepada poin yang ke-37, kata beliau, as-sabi'atu wath-thalathun anna dhikra ra'sul usuli wa tariqu 'ammati ta'ibati wa mansyurul wilayati. Poin yang ke-37, bahwa zikir merupakan pangkal kepala dari al-usul, yaitu prinsip-prinsip dan jalan ammatu ta'ifah. Zikir itu merupakan jalan dari semua kelompok-kelompok, dan sebagai wujud dari mansyurul wilayah, yaitu tersebarnya al-wilayah kewalian. Kata beliau kemudian menyebutkan, faman futiha lahu fihi faqad futiha lahu babud dukhuli 'ala Allah 'azza wa jalla. Maka barang siapa yang telah dibukakan buatnya pada zikir itu, dibukakan kesempatan demi kesempatan untuk dia ingat kepada Allah 'azza wa jalla, faman futiha lahu fihi ay fid dzikr, maka barang siapa yang telah dibukakan buatnya di dalam berzikir, maka sungguh telah dibukakan buatnya pintu untuk masuk kepada Allah Azza wa Jalla. Falyatatahhar, maka hendaklah dia membersihkan diri, hendaklah dia mensucikan diri. وَلْيَدْخُلْ عَلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَجِدْ عِنْدَهُ كُلَّ مَا يُرِيدُ. Setelah dia bersuci, maka masuklah dia kepada Rabbnya Azza wa Jalla, maka dia akan menjumpai di sisinya, di sisi Allah, segala apa yang dia maukan, segala apa yang dia inginkan. Pintu untuk masuk kepada Allah Azza wa Jalla adalah zikir. maka bersucilah engkau yang akan memasuki pintunya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang telah masuk kepadanya, ai melalui zikir tersebut, maka dia akan menemukan dan menjumpai segala apa yang dia maukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang belum tercapai dan tidak ada di dalam benak kita, barakallahu fikum. Kalau ternyata zikir itu menjadi sebuah pintu untuk masuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan apabila kita sudah berada di dalamnya, ay zikrullah subhanahu wa ta'ala, akan disebutkan zikir yang bagaimana yang akan memberikan semua nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan dan memperoleh di sisi Allah, akan disebutkan insyaAllah. Jadi barakallahu fikum, siapa saja yang sudah memasuki Allahu Izza wa Jalla, pintu Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjumpai segala apa yang dia inginkan. Barakallahu fikum. Kata beliau, fa in wajada rabbahu azza wa jalla wajada kulla syai. Kalau dia telah bertemu, berjumpa dan menemukan Rabbnya, maka sungguh dia telah mendapatkan segala sesuatu. Wa in fatahu rabbuhu azza wa jalla fatahu kullu syai. Namun apabila luput ke dia kepada Rabbnya, jauh dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan luput pula segala sesuatu. Tentu ini kalimat yang sangat agung dan mulia, sangat agung dan besar nilainya. Di saat seseorang barakallahu fikum bisa meraup dunia, mungkin termasuk orang yang terkaya kelas 2, 3 atau 1, ternyata mereka-mereka adalah orang yang fakir hakikatnya. Maka shadaqan nabiyyu alaihi salatu wassalam di saat mengatakan, laisal ghina an kathratil aradhi. Bukan yang namanya kaya karena kaya harta benda. Namun yang dikatakan kaya, kata Rasul alaihi salatu wassalam, ghina nafs, kaya jiwa. Bagaimana barakallahu fikum seseorang itu akan menjadi paling kaya jiwanya kalau dia lalai kepada Allah azza wa jalla. Kalau dia jarang maaf-maaf, berat untuk dia berzikir kepada Allah. Mau dipanggil sholat saja berat sekali. Mau diajak barakallahu fikum oleh istrinya atau suaminya atau siapapun untuk membuka pintu-pintu zikrullah melalui jalur kebaikan, terasa terbebani barakallahu fikum. Kan ini perlu kita koreksi. Sebaliknya di saat urusannya adalah dunia, seolah-olah tidak ada beban. Maka hal ini harus kita lakukan koreksian barakallahu fikum. Di saat pintu-pintu kebaikan kita akan memasukinya dan diajak oleh saudara kita, seolah-olah berbeban untuk memasukinya. Iya, padahal semua bentuk kebaikan itu adalah zikruna lillah. Zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah memasuki pintunya sampai kepada Allah azza wa jalla, maka kita akan menjumpai apa yang kita akan maukan. Semuanya ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mari kita langsungkan kata beliau. Al-thaminatu wa thalathun. Faedah yang ke-38. Beliau menyebutkan fil qalbi khallah. di dalam hati itu ada kekosongan, wafaqah, dan kekurangan, kefakiran, kemiskinan. Di dalam hati itu khallah, ada kekosongan dan ada kebutuhan yang sangat faqah, kefakiran. La yasudduha syai'unil battah illa zikrullah azza wa jalla. Tidak ada yang akan menutupinya kosong, kekosongan itu dan kefakiran itu sama sekali. Tidak ada kecuali zikrullah azza wa jalla. Kecuali berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan seperti yang sudah disebutkan oleh beliau adalah zikrullah azza wa jalla merupakan semua lapangan ketaatan. Padanya zikrullah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Fa idza sara dzikru syi'aral qalbi, maka di saat zikir itu telah menjadi syiar, syiar qalb, zikir. Ya, kita mungkin menemukan kesulitan, coba kita cari, ya, jangan-jangan ada dosa yang kita lakukan, kita beristighfar kepada Allah. Bukankah perjalanan menuju istighfar itu adalah zikir? Kebaikan-kebaikan yang kita akan buka, padahal tidak tahu ada orang, jangankan orang lain yang mengerti kita berdosa, diri kita sendiri tidak tahu kapan tersungkur, terjatuh di dalam dosa. Tetapi banyak hal di dalam hidup ini dijumpai, barakallahu fikum, mungkin karena pengaruh itu, dia coba beristighfar kepada Allah melalui hatinya. Barakallahu fikum. Kalau zikir itu ingat kepada Allah Azza wa Jalla menjadi syiar hatinya, dengarkan apa nilai yang akan diperoleh. Bihaitsu yakunu huwa dzakiru bitariqil asalah. Dari sisi kata beliau, orang yang berzikir itu yang membangunkannya, yang mendorongnya, yang mendasarinya adalah hatinya, al-asalah. Ini yang mendasarinya. Wal-lisanu taba'un lahu. Sementara lisan merupakan pengekor saja, mengikut terhadap dasar zikir itu, yaitu hati. Kalau zikir itu sudah menjadi syiar al-qalb, syiar hati, kan semuanya kita memahami, barakallahu fikum, ya, berzikir, selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun berada, dimanapun tempat, barakallahu fikum. Kalau ini yang menjadi dasar hati itu, dan lisan itu hanya mengikuti saja, fahadha huwa dzikrul ladzi yasuddul khallah. Inilah dia bentuk zikir yang akan menutupi kekosongan itu. Kalau zikir itu merupakan syiar hati. Adapun lisan dia beristighfar. Adapun lisan dia berzikir. Bertasbih, Allahu Akbar, Subhanallah. Ya, membaca Al-Quran. Itu adalah taba'un lahu. Menjadi, barakallahu fikum, pengikut terhadap syiar qalb itu. Maka inilah jenis zikir itu yang akan menutupi kekosongan, wa yafnil faqah, dan yang akan menyingkirkan, menghilangkan kefakiran dan kemiskinan. Sekali lagi, bahwa kalau zikir menjadi syiar hati, maka gerak-gerik organ tubuh kita dan lisan kita untuk berzikir itu semuanya adalah taba'un, sebagai pengekor, meniru, mengikuti apa yang ada di dalam qalb. Maka zikir yang seperti inilah yang akan menutup khallah, yaitu kekosongan, kekurangan, kefakiran. Fayakunu sahibuhu ghaniyan bila mal, sehingga pemilik jiwa yang seperti ini dia termasuk dalam kategori orang kaya tanpa harta. Oh, ternyata ada orang kaya dengan tanpa memiliki harta benda. Barakallahu fikum. Kalau kita masya Allah ada sepeda motor, barakallahu fikum, bahkan ada yang punya dua motornya, ada ini, masya Allah, itu berada, punya, barakallahu fikum. Tapi di sana ada orang yang kaya tanpa harta benda. Azizan bila ashirah. Dia orang yang mulia tanpa ada keluarga-keluarga, tapi dia adalah orang yang mulia. Ya tentu keluarga akan membelanya, akan mengangkatnya, akan memujinya, akan ini. Tapi dia tidak punya dalam kondisi aziz. Mahiban bila sultan, punya wibawa padahal dia itu bukan raja. Dia tidak punya kekuasaan, tapi punya kewibawaan. Fa'idha kana ghafilan an dikrillahi azza wa jalla. Ingat sekali lagi, bahwa kalau zikir itu menjadi syiar hatinya. Bedakan orang yang barakallahu fikum terbiasalah mengucapkan subhanallah, tapi tidak didasari oleh syiar qalb zikir kepada Allah azza wa jal. Ya, barakallahu fikum, tentu beda nilainya. Lisan tabak sebagai pengikut saja dari apa yang ada di dalam qalb. Kalau itu yang mendasari zikir, atau zikir itu telah menjadi syiar qalb, demikian kondisinya barakallahu fikum. Fa idza kana ghafilan an dzikrillah ya azza wa jal. Kalau dia lalai dari berzikir kepada Allah, fa huwa bidd dzalik. Maka dia sebaliknya dari itu semua. Bagaimana sebaliknya? Fakirun ma'a kasrati jidatihi. Fakir bersama banyak kekayaannya. Fakir dia. Iya. Karena barakallahu fikum, kalau seseorang dikatakan fakir bersama banyak kekayaannya, lah ini kan perlu harus waspada besar. Barakallahu fikum. Sementara di sana ada orang yang tidak punya harta tapi kaya. Dzalilun ma'a sultanihi. Rendah bersama dia punya kekuasaan. Ma'a sultanihi. Haqirun ma'a kathrati ashiratihi. Rendah bersama banyak keluarga-keluarga, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, barakallahu fikum. Banyak tetapi dia hakir hidupnya. Berarti barakallahu fikum, kita diberitahukan tentang nilai amalan qalb dalam hal zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Makanya disinilah letaknya majlis ilmu untuk terus kita berbenah, memperbaiki diri. Wis, kalau kita benar-benar berniat untuk memperbaiki diri, kita akan menemukan aib-aibnya, kekurangan-kekurangannya yang sangat banyak. Kalau sudah begitu, kayaknya tidak ada hari, tidak ada waktu kita untuk ngurus ke aibnya orang lain. Tidak ada. Kalaulah suatu saat dan suatu ketika kita bisa lurus sebentar, akan terjadi perubahan yang begitu cepat, barakallahu fikum. Semuanya, ketika kita berada dalam kelurusan, butuh diri kita untuk kita menjaganya. Ketika dalam kebengkokan, butuh untuk kita memperjuangkannya. Berarti, sudah tidak ada waktu untuk mau apalagi maaf-maaf mencari aib dan kesalahan orang lain. Apalagi kalau merangkum, menulis berlembar-lembar, barakallahu fikum. sudah tidak ada waktunya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sekali lagi barakallahu fikum, ini adalah pelajaran yang sangat berharga bahwa terkait dengan persoalan qalb, satu yang harus kita ketahui bahwa hati kita ini bukan kita yang mengaturnya, tetapi diatur oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hati akan bisa berbolak-berbalik dengan cepat tanpa kita merasa dan menduga. Maka disinilah letaknya nilai dari zikir doa Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Meminta kekokohan hati agar ditetapkan di dalam agamanya barakallahu fikum. Sekali lagi, bolehlah kita berpenampilan yang terbaik. Kita berbuat yang terbaik dilihat oleh orang, itu adalah lahiriah. Namun amalan batinnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian diri kita yang punya hati itu yang harus selalu menyadarinya barakallahu fikum. Kita langsungkan kata beliau, at-tasi'atu wat-thalathun. Faedah yang ke-39, anna dhikra yajma'ul mutafarriqa wa yufarriqul mujtami'a wa yuqarribul ba'ida wa yub'idul qariba. Allahu Akbar. Zikir, ingat kepada Allah Azza wa Jalla, menghimpun yang berpisah, berpencar, menyatukan yang berpencar-pencar, yang berpisah-pisah, dan memisahkan yang bersatu. Allahu Akbar. Apa maksudnya? Zikir mendekatkan yang jauh, zikir menjauhkan yang dekat. Sekali lagi, bahwa termasuk dari faedah zikir yang ke-39, bahwa zikir akan menghimpun yang berpencar-pencar, memisahkan yang berkumpul, mendekatkan yang jauh, dan menjauhkan yang dekat. Kata beliau, fayajma'u ma tafarraqa 'alal 'abdi min qalbihi wa iradatihi wa humumihi wa 'uzumihi. Kata beliau, zikir itu menghimpun atas seorang hamba hatinya, kemauannya, rencana-rencananya, cita-citanya akan dihimpun oleh zikir. Wal azab, kullul azab fi tafriqatiha wa tashattutiha alaihi wa infiratuha lahu. Kata beliau, yang sebenar-benarnya azab, siksaan, di saat kemudian dicabik-cabik semuanya, dipisah-pisah hatinya, keinginannya, cita-citanya, dipisahkan semuanya. Ini adalah al-azab kulul azab. Di saat kemudian bercerai-berai semuanya itu barakallahu fikum. Wal hayatun wan na'imu fi ijtima'i qalbihi wa hammihi wa azmihi wa iradatihi. Maka kehidupan yang sesungguhnya, kenikmatan di dalam hidup itu di saat berkumpul hatinya, kemauan, keinginannya, cita-citanya, rencana-rencananya bersatu, satu barakallahu fikum, berkumpul semuanya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Layak. Bagaimana kita akan bisa menggambarkan ini semua kalau kita itu tidak memiliki ilmu agama? Hati kita sejalan dengan kemauan dan pikiran kita. Sama semuanya, barakallahu fikum. Tapi kalau kita tidak memiliki ilmu, bagaimana akan bisa satu? Cita-cita, kemauan kita, hati kita, pikiran kita, tidak akan pernah satu. Maka oleh karena itu, zikir merupakan salah satu dari bentuk pengamalan ilmu itu akan menghimpun ya ciri kebahagiaan nikmat, yaitu hatinya, cita-citanya, rencana-rencananya, kemauan-kemauannya dihimpun barakallahu fikum dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disebutkan lebih jauh lagi. Wa yufarrikum majtama'a alaihi min al-humum wal-ghumum wal-ahzan wal-hasarat ala fauti hududihi wa matalibihi. Kalau seseorang luput hududihi bagian-bagiannya dari dunia, atau apa yang dicari dari kehidupan dunia ini luput misalkan, maka akan bersatu di sana humum, ya, humum wal humum, kegundah gulanaan, gundah. Setelah itu ahzan, sedih. Setelah itu kumpul hasarat, yaitu masa rugi jadi satu. Barakallahu fikum. Jadi maka zikrullah subhanahu wa ta'ala akan menceraibraikan semuanya kalau dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Taruhlah misalkan di saat seseorang mendapatkan musibah, kalau dia di belakang musibah ini membuka pintu lau, kalau saya tidak begini, tidak akan terjadi demikian. Kalau saya sabar menerima itu, mungkin saya tidak akan demikian. Buka lau. Berarti kan tidak ada zikir sudah ini. Maka semuanya ini akan berkumpul. Ya, humum, humum, ahzan, hasarat, semuanya ini akan terkumpul pada hamba itu. Tapi di saat dia qadarullah masya'a fa'al, dia zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya ini akan hilang. Barakallahu fikum. Semuanya ini akan dihimpun oleh zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dipisahkan, dilenyapkan, dihilangkan oleh zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu contoh. Wa yufarriqu aydan majtama'a alayhi min dhunubihi wa khatayahu awzar hatta tatasaqat min dhunubihi wa khatayahu wa awzarihi hatta tatasaqata anhu wa tatalasha wa tadmahilla. Dzikir juga akan menghimpun, majtama', memisahkan apa yang terhimpun pada dirinya dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Auzar sama, dosa-dosa. Sehingga dengan zikir kepada Allah, dosa, kesalahan-kesalahan itu akan berguguran. Watatalasha akan lenyap. Watatmahil akan hancur binasa. Ini faedah zikir. Seseorang istighfar kepada Allah, melakukan amal-amal soleh untuk menutupi amal-amal jeleknya itu, itu adalah termasuk zikrullah. Maka akan memisahkan dosa-dosa yang berserakan, lalu menggugurkan dosa-dosa itu pada dirinya. Wa yufarriqu aydan majtama'a ala harbihi min jundis syaitan Zikir juga akan memisahkan apa yang bersatu dalam peperangan bersamanya dari tentara-tentara setan. Tentara-tentara setan bersatu untuk memerangi dia, memerangi hamba. Namun dengan zikir itu dia bisa mengobrak-abrik persatuan itu. Wa yufarriqu aydan majtama' ala harbihi min jundi syaitan. Maka zikir akan mencerai-beraikan persatuan tentara-tentara setan untuk kemudian memeranginya. Fa inna iblisa la yazalu yab'atsu lahu sariyatan ba'da sariyatin. Dan selalu terus-menerus iblis mengutus bala tentaranya demi bala tentara. Wa kullama kana aqwa talaban lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka di saat hamba itu lebih kuat dia mencari apa yang ada di sisi Allah. Wa amsala ta'alluqan bihi wa iradatan lah. Dan hamba yang sangat tinggi ketergantungannya dengan Allah dan sangat tinggi dia memasang keinginan untuk Allah Azza wa Jalla, apa yang terjadi? Jangan kita menyangka di saat ada orang yang telah berupaya untuk menjadi orang yang kuat di dalam hidup bita'atillah, lalu kemudian bala tentaranya itu akan mundur selangkah, akan sedikit yang mau menyerangnya. Oh enggak, kata beliau, kanatis syariyatu aksa. Maka bala tentara yang dikirim itu akan lebih aksab, lebih tebal lagi. Berarti lebih banyak. Wa aksar, lebih banyak. Wa a'zama syaukatan. Dan akan lebih besar lagi kekuatan. Allahu Akbar. Maka wajar. Kalau kita menemukan para nabi dan rasul tidak ada seorang pun dari mereka kecuali banyak lawan. Wajar. Itu merupakan sebuah sunnatullah azza wa jalla. Di saat kita membaca, ternyata yang terbesar ujian hidupnya dari para nabi dan rasul adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang harus demikian. Karena beliau adalah terbaik manusia. Imamnya para nabi dan rasul. Kalau kita menemukan dan menjumpai para ulama kita ahlus sunnati wal jamaah, diserang, dicerca, direndahkan, dihinakan dari dari semua arah dan semua sisi, memang itulah sebuah qudratullah. Ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi seseorang, semakin tinggi pula musuhnya. Kata beliau, bihasabi ma indal abdi min mawadil khairi wal idadati wala sabila ila tafriki hadal jam'i illa bidawamid dzikri. Dan kata beliau, lawannya akan pasukan iblis itu akan semakin tebal. Berarti bertambah. Semakin banyak. Dan semakin besar kekuatan yang akan dikirim kepadanya. Tergantung dari modal-modal kebaikan. Dan iradah menuju kebaikan terhadap hamba itu. Ini yang mendasarinya. Sehingga kalau lemah, tidak diutus tentunya dikirim bala tentara yang kuat, yang enggak. Barakallahu fikum. Tapi kalau seseorang itu adalah kuat, maka akan dikirimkan bala tentara demi bala tentara yang kuat, yang banyak oleh iblis laknatullah alaih. Kata beliau, maka. Dan tidak ada jalan untuk mencabik-cabik persatuan itu, persatuan musuhnya, bala tentara iblis, tidak ada langkah dan upaya untuk kemudian menghancurkan persatuannya kecuali selalu zikir kepada Allah. Masya Allah. Berarti yang paling terganggu dengan ketaatan yang kita barakallahu fikum lakukan adalah iblis laknatullah alaih. Yang paling terganggu pertama kali adanya lingkungan yang baik yang dikaji di dalamnya kitabullah dan sunnah Rasul alaih salatu wassalam, sehingga sana iblis barakallahu fikum, sehingga ujiannya ya tentu akan lebih besar. Tinggal kita ingat pesan bahwa tidak ada yang akan mencabik-cabik urusan itu kecuali dawamul fikir. Selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita perbaiki diri. Termasuk zikir kepada Allah. Kalau kita mau mencari-cari siapa dalangnya, siapa ini, akan melemahkan diri kita. Sebaliknya, akan memberikan kekuatan pada lawan barakallahu fikum. Jalan. Terus kita perbaiki, kita terus bersemangat di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Melakukan yang bisa kita perbuat untuk kemaslahatan diri, keluarga, masyarakat muslimin. Insya Allah itu yang akan menyempitkan langkah-langkah mereka. Tapi kalau kemudian kita mencari, kalau kemudian sambil, wah, kita kepingin meremasnya. Ya memang wajar, kita manusia loh ya. Barakallahu fikum. Kemudian kita cari. Ini semuanya akan melemahkan kita. Rahimani wa rahimakumullah. Tapi jikalau kita benar-benar menjaga zikruna lillah. Zikir kita kepada Allah Azza wa Jalla. Melalui kelurusan beragama mengamalkannya, insyaallah akan menyempitkan langkah iblis dan bala tentaranya. Hafizani wa hafizakumullah. Kemudian beliau menjelaskan, wa amma, ini terkait dengan faedah zikir yang akan mencabik-cabik persatuan, persatuan iblis laknatullah alaih, persatuan yang mesti terjadi apabila luput kemauan dan keinginan kita. Adanya kesedihan, kegundah gulanaan, merasa merugi, bawaannya terus tidak semangat hidupnya. Loyo, lesu. Ternyata dengan terus berzikir kepada Allah akan mencabik-cabik semuanya itu. Barakallahu fikum. Demikian juga di saat berhadapan dengan pasukan-pasukan iblis laknatullah alai, mereka bersatu padu dengan kekuatan untuk menghadapi. Tidak ada yang akan mencerai-beraikan persatuan sang lawan kecuali banyak-banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma taghribuhul ba'ida fa innahu yuqarribu ilaihil akhirata allati yub'iduha minhu syaitan wal amal. Adapun mendekatkan yang jauh, zikir akan bisa mendekatkan yang jauh, yaitu mendekatkan dia kepada negeri akhirat yang telah dibikin jauh oleh setan dan cita-cita amal, angan-angan. Dibikin jauh akhirat itu. Loh kenapa? Iya, angan-angannya ingin punya motor, nanti sebentar roda 3, sebentar roda 4, sebentar roda 6. Kok 6? Truk roda berapa? 6 ya? 6. Lebih besar lagi, pesawat. Ini kan angan-angan semuanya. Dekat. Ya memang dunia dekat. Barakallahu fikum. Tetapi dengan berzikir kepada Allah, akan mendekatkan yang jauh, yaitu akhirat. Angan-angan tadi setan berupaya untuk menjauhkan kita dari akhirat. Maka dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan kita kepada akhirat yang telah dibikin jauh oleh setan dan angan-angan kita. Fala yazalu yalhaju bidzikri hatta ka'annahu qadda khalaha wa hasaraha. Terus menerus dia bersemangat untuk berzikir seolah-olah dia telah memasuki akhirat itu dan dia telah melingkupinya. Ya, barakallahu fikum. Fahina idzin tasgharu fi 'ainihi dunya. Maka di saat itu kecil dunia di hadapannya. Karena dia tahu bahwa akhirat tempat kembali dan keabadian hidup segala-galanya ada di akhirat dari kenikmatan. Berarti dunia tidak ada apa-apanya. Masya Allah, kalau tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah, tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah buat diri kita, ya wis kita duduk aja sampai ya terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sampai apa namanya kematian datang menjemput. Tapi di situ ada kewajiban kita untuk mencari nafkah buat diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Jadi akan menjadi kecil dunia itu di hadapannya. Wa ta'zumu fi qalbihi al-akhirah. Dan akhirat itu akan menjadi agung di hatinya. Ini yang belum kita miliki. Barakallahu fikum. Wa yub'idul qariba ilaihi wa hiya dunya. Dzikir akan menjauhkan yang dekat kepadanya yaitu dunia. Allati hiya adna ilaihi minal akhirah, yaitu dunia yang lebih dekat kepadanya dibanding akhirat. Fa innal akhirata mata qarubat min qalbihi ba'udat minhu dunya. Maka sesungguhnya akhirat, kapan saja dekat akhirat itu dari hatinya, maka dunia akan menjauh. Ba'udat minhu dunia, akan jauh dunia darinya. Kullama qarubat minhu hadhihi marhalah, ba'udat minhu hadhihi marhalah. Kalau ini dekat, tahapan hidup ini lebih dekat, maka akan menjauh tahapan yang lain. Dunia dekat, akhirat menjauh. Akhirat dekat, dunia menjauh. Wala sabila ila hadza illa bidawamit dzikr. Tidak akan ada langkah dan jalan menuju ini kecuali selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sekali lagi bahwa faedah agung dan mulia ini tentu menjadi modal untuk kita terus melakukan koreksian terhadap diri yang banyak lalai ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di saat kita bergelut dengan dunia. Barakallahu fikum. Maka ilmu pesan-pesan seperti ini sangat-sangat berharga di dalam hidup. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu.